harus berjumpa. Jikala kau telah berdua, berdosakah diriku kepadanya? Apabila aku namun kini apalah dayaku, semua kini telah terjadi. Walaupun kau sayang kepadaku, tak betapa pedihku rasakan kasihku tak sampai. Kembalilah kau kepadanya sayang, biarkanlah diriku doaku selalu menyertaimu. Semoga kau berdua bahagia. Tuhan yang kuasa, berilah petunjukmu, betapa pedihku rasakan kasihku tak sampai. Oh Tuhan yang kuasa, berilah